Sihan Audi, Audi. Pala. Selamat malam semuanya yang lagi ada di rumah, yang lagi live streaming. Kimi no toriko ni natte shimai wa kitto kono nasu wa jujitsuru no moto momo baru nakutatte wasurenai te. Yupa lupa. kalau bahasa Jepang belibet sekali. Iya.